ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Nabi Adam diberi oleh Allah kelebihan. Nabi Adam diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Diajarkan oleh Allah ilmu. Karena itu Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma. Nama-nama. Nama-nama di situ perbedaan ulama tafsir. Ada yang mengatakan nama-nama itu ya nama-nama yang sekarang menjadi nama untuk sesuatu. Ini misalnya langit, ini bumi, ini itu semua yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan nama-nama itu bukan itu. Jadi banyak perbedaan antara ulama tafsir. Intinya Allah memberikan keistimewaan lebih Nabi Adam atas iblis dengan ilmu. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan perbedaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah. Iblis sekedar ahli ibadah, tapi tidak memiliki ilmu. Sedangkan Nabi Adam sekalipun baru, tapi orang yang berilmu. Keutamaan keistimewaannya lebih daripada orang yang ahli ibadah. Itulah enaknya orang yang berilmu itu. Enaknya orang berilmu itu sekalipun tidak beribadah banyak, tapi dia memiliki keistimewaan lebih daripada orang yang ahli ibadah. Nah, kalau dibandingkan orang alim dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, tentunya perbedaannya sangat jauh. Kalau orang alim dengan orang ahli ibadah sudah jauh, apalagi orang alim dengan orang yang jahil, lebih jauh lagi. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran pun sudah menjelaskan, tidak akan pernah sama orang yang mengerti, orang yang alim dengan orang yang enggak mengerti. Qul hal yastawi alladziina laa ya'lamuuna walladziina qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Tidak akan pernah sama. Orang yang memiliki ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu, tidak akan pernah sama. Apanya yang enggak sama? Segalanya. Perbuatannya, sikapnya, kehidupannya dan yang lain sebagainya. Nabi Adam dikasih keistimewaan lebih oleh Allah dengan ilmu. Sehingga Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihis salam. Diperintahkan oleh Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, sujud di sini ada yang mengatakan sujud seperti sholat, ada yang mengatakan bukan. Bukan sujud seperti sholat, karena sujud seperti sholat kepada makhluk itu dilarang. Sujud seperti sholat kepada makhluknya Allah itu haram. Nah, apa artinya sujud di situ? Artinya sujud itu ta'dhiman. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengagungkan, untuk memuliakan Nabi Allah Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, kenapa kok iblis ini masuk? Padahal yang diperintahkan oleh Allah malaikat, kenapa iblis ini masuk? Sebagian ulama mengatakan iblis ini minal malaikat awalnya. Tapi keluar dari sifat kemalaikatan karena tidak patuh. Karena itu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis menolak, tidak mau sujud, wastakbar. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya lebih besar daripada Nabi Allah Adam alaihis alaihissalam. Kenapa? Iblis sudah lama hidup dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan zikirnya, sudah lama. Akan tetapi karena iblis itu tidak memiliki keistimewaan ilmu, sedangkan Nabi Adam memiliki ilmu, baru muncul, sudah diperintahkan oleh Allah untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk diagungkan. Enggak mau iblis. Aba wastakbar. Nah, karena itu, karena kesalahan ini, karena penolakan ini, iblis terusir dan menjadi makhluk yang terkutuk. Bahkan mengatakan kepada Allah, ana khairu minhu. Katanya iblis, aku lebih baik dari dia. Allah yang menciptakan, tentunya Allah lebih tahu siapa yang lebih baik dari yang lainnya. Tapi iblis mengatakan kepada Allah, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Katanya iblis, aku lebih baik daripada Adam. Kalau Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, berarti Nabi Adam ini lebih mulia. Tapi iblis mengatakan kepada Allah, aku lebih baik dari dia. Dengan alasan iblis memberikan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasannya iblis, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong. Nah, karena kesombongan ini diusir oleh Allah. Karena itu sombong ini diantara sifat yang jelek. Sehingga Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran mengatakan, Wallahu la yuhibbul mustakbirin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Dalam ayat yang lain, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang membanggakan dirinya dan sombong. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran. Belum lagi hadisnya Nabi. Yang dikatakan oleh Allah di dalam hadithul Qudsi. Bahwa kesombongan ini adalah pakaiannya Allah. Katanya Allah di dalam hadithul Qudsi bahwa kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Siapa yang mengambil, berarti dia melawan. Siapa yang mengambilnya, artinya apa? Memakai pakaiannya Allah, kesombongan. Maka dia melawan, dia menentangku. Ini hadisul Qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah efeknya kejelekan yang dihasilkan kesombongan, surga gak akan ditempati. Tanya Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga bila terdapat di hati seseorang seberat biji atom kesombongan. Kesombongan ada di dalam hati seseorang, maka dengannya dia tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, kalau kita mau berpikir, mau merenung, kalau Allah sombong, pantas. Bahkan sangat pantas. Kenapa? Lah Allah mampu melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan yang lainnya. Allah bisa melakukan apapun tanpa bantuan yang lain. Apapun. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan pepohonan, menciptakan binatang. Melakukan ini, melakukan itu, mengatur kehidupannya pepohonan, kehidupannya binatang, kehidupannya manusia, memberikan setiap manusia pekerjaan, waktu dan yang lain sebagainya, diatur sama Allah dengan segala bentuknya, sekalipun tanpa dibantu yang lain, Allah mampu. Dan kekuatan, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki batas. Oh, sekian tahun lagi Allah sudah berkurang penurunan kekuatannya. Enggak. Selama-lamanya tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah menurun. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur segala sesuatu. Beda dengan pelatih sepak bola. Dia kalau sudah melatih satu klub, setahun, dua tahun, musuh sudah mengetahui gaya permainannya. Sehingga gak sehebat sebelumnya. Ada penurunan. Kenapa? Gaya permainannya sudah diketahui. Sehingga musuh sudah bisa membacanya. Kalau pertama, tahun pertama, sulit musuh membacanya, mempelajarinya. Kenapa? Saat seperti ini, sesaat seperti ini, bingung. Tapi kalau sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, musuh sudah mulai bisa membaca. Sudah bisa mengalahkan, sudah bisa menyamai dan yang lain sebagainya. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak. Selamanya kekuatannya, pengaturannya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menurun. Nah, kalau Allah menyombongkan dirinya, wajar. Sangat-sangat pantas. Nah, kalau kita menyombongkan dirinya dari sisi mana? Dari segi mana? Dari arah mana? Sedangkan kita ini tidak lepas dari Allah. Nah, kalau kita bisa berdiri sendiri, kita menyombongkan diri pantas. Loh, kita enggak bisa berdiri sendiri. Dalam kehidupan dunia aja, kita enggak bisa hidup sendiri. Kita butuh bekerja. Lah, bekerja itu butuh orang lain. Kita mau ambil barang, lo butuh orang lain yang membuat. Gak bisa kita lepas dari orang. Kita saling membutuhkan. Sekalipun ada orang, gak butuh aku ambil kon. Lu kita gak akan lepas. Dari saling membutuhkan itu tidak pernah lepas. Kita pakaian. Gak buat sendiri, kita beli. Yang jual itu dia jahit. Dia memproduksi. Kita beli dari dia. Lu kita butuh dari dia. Begitu juga makanan, begitu juga minuman dan yang lain sebagainya. Loh, kita gak bisa berdiri sendiri, kemudian kita menyombongkan diri, gak pantas. Apalagi kekuatan kita itu setelah gak kuat, menjadi kuat, melemah lagi. Kita bayi gak bisa apa-apa. Gak memiliki kekuatan apa-apa, suruh ngangkat sesuatu gak mampu. Kita mulai bisa ngangkat sesuatu yang ringan, mulai bisa ngangkat sesuatu yang berat, sampai bisa ngangkat yang berat, bahkan lebih berat, tapi setelah itu menurun lagi. Loh, ada naik turunnya kekuatan kita. Kekuatan kita ada naik turunnya. Belum lagi kalau kita lihat awal mulanya kita, awal mulanya kita ini sesuatu yang sangat hina, yaitu sperma. Awal mulanya kita ini sperma, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikan. Kemudian akhirnya kita pun nanti akan menjadi bangkai yang busuk. Dan coba kita lihat orang yang mati setelah 2 hari diketahui kematiannya. Sudah bau. Awalnya kita sperma, akhirnya kita nanti akan menjadi bangkai yang busuk. Saat hidup, yang kita bawa di dalam tubuh kita ini semuanya kotoran. Darah, baunya amis. Belum lagi kotoran daripada makanan kita isi usus kita, semuanya kotoran. Loh, kita mau menyombongkan itu pakai apa? Dengan apa? Gak pantas kita menyombongkan, karena itu orang yang menyombongkan dirinya, katanya Allah, berarti dia mengambil sifatku dengan paksa. Lah kalau sudah seperti itu berarti dia menentangku, melawan aku. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu orang yang sombong ini enggak pantas menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, antawadhu. Saling rendah hatilah. Diperintahkan kita ini saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, tidak memandang kita lebih mulia dari yang lainnya. Yang lainnya pun juga gitu, tidak memandang dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Sama-sama menghormatinya, sama-sama memuliakan. Bukan karena punya duit, sudah, seenak dewe. Atau mentang-mentang punya ilmu, sakar dewe bisa. Tidak. Saling menghormati, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keistimewaannya melebihi segalanya. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang keistimewaannya itu di atasnya Nabi atau menyamai Nabi. Semuanya di bawahnya Nabi. Bagaimana tapi Nabi SAW? Apakah Nabi itu menyombongkan dirinya? Apakah Nabi itu memuliakan dirinya? Menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain? Lihat kehidupannya Nabi, ketemu orang santun, ketemu orang senyum, ketemu orang menyapa, ketemu orang mengucapkan salam. Padahal beliau ada orang yang mulia, sekarang enggak. Sekarang berbeda, kita punya sedikit kelebihan dari yang lain, entah itu dari harta, entah itu dari pekerjaan, entah itu daripada ilmu, sudah menganggap diri kita lebih mulia, lebih hebat, lebih istimewa daripada yang lain. Akhlaknya siapa? Ajarannya siapa? Kalau Nabi, bukan. Para aulia, bukan. Para ulama al-amilun, bukan. Yang ada ajarannya iblis. Lihat Nabi, anak kecil. Ketika Nabi lewat, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Anak kecil. Nah sekarang dari faktor usia, kadang ada anak kecil main, kita lewat, kita enggak mengucapkan salam. Padahal Nabi enggak, Nabi mengucapkan salam. Nah ini kan menunjukkan apa? Adanya gengsi dari orang yang lebih tua untuk mengucapkan salam kepada anak yang masih kecil. Nabi mengucapkan salam kepada anak yang masih kecil. Ketika Nabi lewat. Seperti itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang diwahyukan oleh Allah. Antawadhu, saling rendah hatilah. Nah kenapa saling rendah hati itu? Nah, orang yang rendah hatinya ini akan diangkat sama Allah derajatnya. Bukan malah jatuh, malah diangkat. Sebagaimana dikatakan, man tawadhu'a rafa'ahullah. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang rendah hati akan diangkat oleh Allah derajatnya. Kita lihat, sekalipun dianggap hina oleh mata masyarakat, tapi kalau dia memiliki sifat rendah hati, derajatnya tinggi di sisi Allah, seperti Uwais Al-Qarani. Orang sekitar Uwais menganggap Uwais ini orang stres, orang gila. Gak ada yang mau menerima Uwais. Semua menjauh dari Uwais. Bahkan ketika Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Umar menjabat menjadi Amirul Mukminin, tanya, siapa kalian dari tempat ini, siapa kalian dari desa ini, dari dusun ini, sampai Sayyidina Umar tanya, siapa di antara kalian yang kenal Uwais Al-Qarani? Katanya mereka, buat apa Anda mencari Uwais? Uwais itu orang gila, Uwais itu tidak ada yang mau dengan dia, bau ini itu dan lain sebagainya. Katanya Sayyidina Umar, aku tanya, jangan jawab kesana kemari. Kenal enggak? Sudah. Kenapa? Sayyidina mendapatkan perintah dari Rasulullah ketika bertemu dengan Uwais, mintalah doa. Sayyidina Umar mencari-cari. Tapi orang menganggap apa? Oh, macam-macam. Dikenal gila, dikenal stres, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Uwais, rendah hati orangnya. Rendah hati. Tapi apa? Diangkat oleh Allah kedudukannya. Tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Karena rendah hati. Sebaliknya, waman takabbara, orang yang sombong. Orang yang sombong. Wada'ahullah, Allah akan jatuhkan dia. Allah akan jatuhkan dia. Tinggi kedudukannya di mata masyarakat. Hartanya banyak, tapi kalau sombong, ambis tumpes. Lihat Fir'aun. Raja Fir'aun itu, raja. Jenengi rojo, ini istana yang dia punya, bukan rumah. Bukan rumah dinas. Rumah dinas masih kecil. Istana. Coba kita lihat. Istananya Pak Presiden aja sudah. Besar. Halamannya gede. Oh, pintunya tinggi. Dijaga. Besar itu istananya Presiden. Di istana Fir'aun ini. Kekayaan sudah luar biasa. Mengikuti semuanya. Sombong. Sombong. Bahkan mengatakan apa? Ana rabbukum ala, aku Tuhan kalian. Tapi apa? Apakah ditingkatkan derajatnya di sisi Allah? Apakah diangkat kedudukannya? Tidak. Dijatuhkan sama Allah. Mati kelem. Mati kelem. Begitu juga Namrud. Raja Namrud. Sombong. Habis mati hanya karena lalat atau nyamuk. Korun, kaya, luar biasa kekayaannya, sampai harta yang ditemukan kalau pendeman itu dinamakan harta apa? Harta karun, asalnya korun, asalnya korun jadi karun karena bagi di Indonesia no harta korun, maksudnya korun tapi jadi harta karun. Kenapa itu tadi? Peninggalannya korun. Sampai dianggap hartanya korun. Kalau kita nemu, gali nemu, itu dianggap hartanya korun. Kenapa? Memang luar biasa kekayaannya. Ibarat itu tuan takur, duwe nang dindi. Di sana kemari punya dia. Waya. Tapi karena kesombongannya dijatuhkan sama Allah. Gak ada sisa puing-puing milik mereka, enggak ada. Yang ada cerita kejelekannya mereka. Cerita menghinakan mereka. Kenapa? Karena kesombongan. Karena itu orang yang sombong pasti dijatuhkan oleh Allah. Nah, kita harus memiliki sifat rendah hati. Kepada siapapun. Gimana obatnya untuk rendah hati? Enggak mudah, enggak gampang. Untuk menjadi orang yang rendah hati ini tidak gampang. Obatnya cuma satu. Pikirkan, aku dan dia sama-sama tidak tahu menjadi orang yang beruntung atau celaka. Di akhirat, bukan di dunia. Aku dan dia sama-sama enggak mengetahui siapa yang beruntung di antara kita. Kalau dia yang beruntung, berarti dia yang lebih mulia dari aku. Kalau aku yang beruntung, aku lebih mulia daripada dia. Tapi sekarang sama-sama tidak mengetahuinya. Berarti harus saling menghormati, harus saling memuliakan. Kalau kita sombong, na'udzubillah, mindalik nantinya. Pada da'waru nih. Sekalipun yang kita hadapi sekarang. Oh, ini ustaz. Ini murid. Ini kiai. Ini orang biasa, ini ulama, ini bukan ulama. Sekalipun sekarang tidak bisa ditentukan. Sekarang tidak bisa ditentukan siapa yang beruntung. Siapa yang selamat. Siapa yang min ahlil jannah. Tidak bisa ditentukan sekarang. Jadi tidak bisa kita menyombongkan diri kita kapanpun. Dimanapun, tidak bisa. yang ada sekarang ini kita harus bisa menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Nah, kalau kita saling rendah hati, gak akan mungkin ada saling benci, saling iri dan yang lain sebagainya, gak akan ada. Timbulnya itu semuanya karena apa? Kita memiliki sifat egois, ingin lebih utama, ingin lebih di depan daripada yang lainnya. Yang itu akhirnya timbulnya saling iri dan yang lain sebagainya. Karena itu wala yabgha ahadun ala ahadin. Kalau kamu tawadhu, saling rendah hati, tidak akan ada satu dengan yang lain itu saling membenci, saling iri, enggak mungkin ada. Saling caci enggak mungkin ada. Adanya itu karena ingin di depan. Yang ini ingin di depan, yang ini ingin di depan. Ketika ada muncul di tengah-tengah mereka, tidak ingin di depan tapi ingin memperbaiki, yang ini nyerang, yang ini nyerang. Kenapa? Ini dengan ini saling ingin di depan. Yang ini enggak ingin di depan, tujuannya hanya memperbaiki. Yang ini memiliki nilai yang berbeda, ini memiliki nilai yang berbeda, sehingga mereka ya apa caranya yang ini enggak maju. Kenapa? Itu tadi adanya egois di dalam diri mereka. Coba enggak ada, enggak mungkin ada macam-macam. Karena itu kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, dan mudah-mudahan kita jauh daripada sifat kesombongan, jauh daripada sifat iri. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.